Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Fatihillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-1212. Dan masih pada pembahasan tentang ad-diyat. Masih pada pembahasan tentang diyat. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil mawadhi khamsun khamsun minal ibil. Rawahu Ahmad wal arba'ah. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu. Dan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, semoga Allah meridainya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil mawadhi khamsun khamsun minal ibil, pada luka-luka yang sampai ke tulang diatnya adalah 5 ekor unta. Rawahu Ahmad wal arba'ah. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan imam yang 4. Wazada Ahmad wal asabi'u sawa kulluhunna ashrun ashrun minal ibil. Wasahahu binul Huzaimah wa binul Jarud. Wazada Ahmad, dan Ahmad menambahkan, wal asabi sawa, dan jari-jari itu sama. Kulluhunna ashrun ashrun minal ibil, semuanya diatnya adalah 10-10 dari unta. Wasahhu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Jarud. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Jarud. Dan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada luka-luka yang sampai ke tulang diatnya 5 ekor dari unta, maksudnya 5 ekor unta. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam yang 4. Imam yang 4 adalah Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Imam Ahmad dan imam yang 4 adalah Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. 5 imam ini kadang diistilahkan dengan al-khamsah, kadang disebut dengan rawahu Ahmad wal arba'ah. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan imam yang 4. Kadang disebut dengan Ruahul Khomsah, hadis riwayat imam yang lima. Imam yang lima adalah Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Sehingga Ruahu Ahmad wal Arba'ah, hadis riwayat Ahmad dan imam yang empat, itu sama dengan Ruahul Khomsah, hadis riwayat imam yang lima. Imam yang lima adalah Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Imam yang lima Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Dan Imam Ahmad menambahkan, artinya meriwayatkan hadis tersebut dengan ada tambahan. Tambahannya bukan dari beliau, tapi dari riwayat yang beliau riwayatkan. Ada Imam Ahmad menambahkan bahwa Nabi bersabda, jari-jari itu sama. Semuanya diatnya adalah 10 ekor unta. Hadis disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnul Jarud. Dan hadis ini derajatnya adalah hadis yang hasan. Derajat hadis ini, tingkatan hadis ini adalah hadis yang hasan. Diasankan oleh para ulama seperti Syalih Basam dalam kitabnya Tautul Ahkam juga menyatakan hadis hasan. Demikian juga Asy'al Albani juga belum menyatakan hadis ini hasan sahih. Di dalam Sahih At-Tirmidzi di nomor hadis 1390 dan juga di dalam Al-Irwa, Irwaul Ghalil di dua nomor, nomor 2285 dan 2288. Sehingga hadis ini adalah hadis yang makbul, hadis yang diterima, yang sah sebagai hujjah, yang sah sebagai dalil. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang diyat. Diyat denda pada tindak jinayah selain jiwa, yang itu adalah luka. Nah, beliau menyatakan fil mawadhih. Al mawadhih ini jamak dari muwaddihah. Muwaddihah atau mudihah sama. Jamaknya al mawadhih itu adalah luka. Luka khusus pada kepala dan wajah. Luka khusus pada kepala dan wajah, yang luka itu sampai ke tulang, kulitnya dan dagingnya robek sampai tulangnya nampak, tapi tulang tidak sampai retak. Itu disebut muwaddihah. Luka yang sampai ke tulang, luka yang karena luka itu kulit dan dagingnya itu robek, tulangnya kelihatan. Dan itu khusus pada wajah dan kepala. Nah, kalau luka meskipun sampai ke tulang tapi tidak pada wajah dan kepala, itu tidak disebut muwaddihah yang jamaknya al-mawadhih. Ketika disebut muwaddihah yang jamaknya mawadhih, itu artinya luka pada wajah atau kepala. Karena nama itu adalah nama khusus untuk luka pada wajah dan kepala. Tentu kalau luka yang sampai ke tulang itu tidak terjadi pada wajah atau kepala, tidak akan disebut al-muwaddihah, tidak akan disebut al-muwaddihah, yang jamaknya al-mawadih. Nah, disebut muwaddihah, luka tersebut disebut muwaddihah karena luka tersebut menampakkan tulangnya, luka kulit dan dagingnya, tulangnya nampak. Nah, diyat untuk luka tersebut, luka pada wajah dan kepala yang sampai ke tulang, diyatnya, dendanya adalah khamsun khamsun minal ibil. Setiap satu luka diyatnya 5 ekor unta. Itu yang dimaksud khamsun khamsun minal ibil. Maksudnya adalah setiap satu luka yang ada di kepala atau yang ada di wajah, yang luka itu sampai ke tulang, maka diatnya adalah 5 ekor unta. Sehingga maksud hadis ini itu jelas sebagaimana yang terdapat pada hadis yang sudah kita baca, bahwa di antara tindak jinayah, tindak pelanggaran terhadap badan orang lain yang mengharuskan adanya diat, yang mengharuskan adanya diat, adanya harta yang diberikan kepada pihak korban ketika kisos itu digugurkan, diantaranya adalah luka yang ada pada wajah dan kepala yang lukanya itu sampai ke tulang. Nah, diatnya itu setiap satu luka 5 ekor unta. Diatnya setiap satu luka 5 ekor unta. Ketika ada seorang melakukan jinayah, tindak kejahatan, tindak pelanggaran kepada orang lain dengan melukai wajah atau kepala orang lain yang lukanya itu sampai ke tulang, kulit dan dagingnya itu robek sampai ke tulang, maka pelaku tindak kejahatan tersebut, pelaku jinayah tersebut, itu terkena kewajiban untuk membayar diat. Nah, itu kalau tidak ada kisos, tidak ada kisos karena mendapatkan pemaafan atau perbuatan yang dilakukan itu tidak sengaja atau sibuhul amdi, menyerupai perbuatan yang disengaja, maka terkena diat, terkena denda 5 ekor unta. Nah, lima ekor unta, unta itu adalah untuk satu kali luka. Nah, setiap satu luka 5 ekor unta. Maka kalau seandainya orang terluka di kepalanya, orang terluka di kepalanya karena tindak jinayah orang lain, ada 4 luka di 4 sisinya, sebagian bagian kanan 1, belakang 1, depan 1, samping 1, samping kanan kiri masing-masing luka 2, depan belakang luka umpamanya 4. Lah, lukanya ini enggak nyambung, terpisah-pisah, maka terkena diat setiap luka 5 ekor unta. Berarti 4 kali 5 20. Ya, walaupun di kepala. Satu kepala, tapi di satu kepala itu lukanya sampai 4. Dan 4 luka itu terpisah, tidak nyambung. maka setiap satu luka 5 ekor unta, sehingga kali 4 semuanya 20. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Syekh Utsaimin ketika beliau mensyarah menjelaskan hadis ini. Tapi kalau lukanya itu nyambung, ya itu terhitung satu, ya. Lukanya nyambung maka memanjang umpamanya 2 tapi nyambung, itu terhitung satu, ya. Tapi kalau terpisah enggak nyambung, maka dibedakan. Kalau 2 luka masing-masing lukanya itu sampai ke tulang dan 2 luka itu terpisah tidak tersambung, maka diatnya 10 ekor unta karena masing-masing luka itu diatnya 5 ekor unta. Nah, kullu muwaddihin laha khamsun minal ibil, setiap luka yang ada di kepala atau wajah yang lukanya sampai ke tulang, diatnya 5 ekor unta. Nah, kalau luka yang sampai ke tulang itu tidak pada wajah dan kepala, maka berapa diatnya? Maka berapa dendanya? Kalau luka tersebut tidak pada wajah, tidak pada tulang, umpamanya di kaki atau di punggung atau betis, paha dan yang lainnya, itu namanya bukan muwaddihah. Karena namanya bukan muwaddihah, maka tidak ditentukan oleh syariat, sehingga tidak bisa kemudian menentukan sendiri. Ini luka sampai ke tulang, lukanya ada di betis, pelakunya terkena diat denda 5 ekor unta, tidak, ya. Karena syariat tidak menentukan. Syariat menentukan yang ada di kepala dan di wajah. Nah, terus bagaimana hukumannya? Hukumannya itu adalah diserahkan pada pengadilan. Bukan kemudian berarti bebas, tidak, ya. Ada hukumah, ada pengadilan, hakim yang menentukan, ya, hakim yang menentukan. Karena itu tidak ditentukan oleh syariat, hakim yang menentukan dengan hukum taksir, ya. Sehingga seperti yang kemarin ditanyakan, jari-jari masing-masingnya kan 10, ya kan? Nah, ini yang kalau 3 ruas, satu ruasnya ya, ini 10 dibagi 3. Kecuali ibu jari, kalau ibu jari ini 10, ruasnya 2 ya 10 bagi 2. Setiap ruas ini 5 ekor unta. Kalau ibu jari, kalau yang selain ibu jari itu 10 dibagi 3. Loh, bagaimana kalau lukanya tidak sampai ruas? Kemarin siapa yang tanya? Nah, itu enggak ditentukan dalam syariat, pengadilan yang menentukan. Ya, pengadilan yang memutuskan, hakim yang memutuskan. Jadi apa yang tidak ditentukan oleh syariat tentang kisos atau tentang diat, maka itu hakim yang menentukan, maka itu masuk pada pengadilan dengan keputusan hakim. Dan luka-luka yang ada diatnya, yang ada dendanya, sebagaimana sudah kita lewati pada hadis yang sudah kita baca dan sudah kita bahas, ada beberapa macam, diantaranya adalah al-muwaddihah. Ada juga luka yang sampai mematahkan tulang, itu yang disebut dengan al-hashimah. Dan ini juga sudah kita baca. Kalau yang sampai mematahkan tulang, diatnya itu berapa? 10 ekor unta. Ya. Ada juga luka yang disebut dengan istilah al-munaqilah. Al-munaqilah. Al-munaqilah itu adalah yang sampai menggeser tulang. Ya. Yang menggeser tulang dari tempatnya. geser dari persendiannya. Apakah sampai apa terluka, di samping luka juga tulangnya geser atau tidak? Itu diatnya berapa? 15 ekor unta. Itu yang sudah kita baca pada hadis yang sudah kita lewati. Ada yang diistilahkan dengan al-ma'mumah, ya. Al-ma'mumah. Ada yang diistilahkan ad-damirah. Ini yang sudah kita lewati. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil, sebagaimana pada hadis yang sudah kita baca, bahwasanya al-asabi sawa, jari-jari itu sama, ya. Jari-jari itu sama, diatnya itu sama, jari yang paling besar dengan yang paling kecil itu sama, ya. Kulluhunna asrun asrun, semuanya masing-masingnya diatnya itu adalah 10 ekor unta. Sampai-sampai pada hadis yang sudah kita baca, untuk menunjukkan bahwasannya jari-jari itu sama, Nabi menyatakan hadhihi wa hadhihi sawa, ini dan ini sama. Maksudnya adalah hadhihi, yaitu jari kelingking, wa hadhihi, dan ibu jari, kata beliau, sawa, sama. Yang paling kecil dan yang paling besar sama. Beliau menyatakan hadhihi wa hadhihi sawa. Hadhihi beliau sebutkan maksudnya adalah jari kelingking, wa hadhihi, dan ibu jari adalah sawa, sama. Artinya diatnya itu sama. Masing-masingnya 10 ekor unta, baik jari tangan maupun jari kaki itu sama. Walasobi sawa, jari-jari semuanya adalah sama. Yang paling, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, dari jari kelingking sampai ibu jari itu sama. Diatnya 10 ekor unta. Kalau jari tangan semuanya 10-10-nya terpotong atau dipotong, maka 10 kali 10, 100 ekor unta. Demikian juga jari kaki. Dan ini sudah kita lewati. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, 1213. Wa an Amr ibn Su'aib an-nabihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqlu ahli dhimmati nisfu aqlil muslimin. Rawahu Ahmad wal Arba'ah. Dan dari Amr bin Su'aib an-nabihi anjadi, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridainya, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aqlu ahli dhimmati nisfu aqlil muslimin, diatnya, dendanya ahli zimmah, orang-orang kafir zimmi, adalah separohnya, setengahnya diatnya kaum muslimin. Rawahu Ahmad wal Arba'ah. Hadis riwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang 4. Walafu Abi Dawud diatul mu'ahadi nisfu diatil hurri. Dan lafaz Abu Dawud, diatnya orang kafir mu'ahad nisfu diatil hurri, setengahnya diat orang merdeka. Walin nasai aqlul mar'ati mithlu aqlir rajuli hatta yablugha hatta yablugha thulutha min diyatiha. Wa sahih Ibn Huzaimah. Dan bagi riwayat An-Nasa'i, aqlul mar'ah, diyatnya wanita, mithlu aqli rajul, sama seperti diyatnya orang laki-laki. Hatta yablugha thulutha min diyatiha, sampai mencapai sepertiga dari diyatnya. Wa sahahahu Ibnu Huzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Dan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, semoga Allah meridainya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diyatnya orang-orang kafir dzimmi, setengahnya atau separuhnya diyatnya kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam yang 4. Dan lafaz Abu Dawud menyebutkan diyatnya orang kafir mu'ahad, setengah diyatnya orang merdeka. Dan bagi riwayat An-Nasa'i, diyatnya wanita seperti diyatnya laki-laki, seperti diyatnya kaum pria, sampai mencapai sepertiga dari diyatnya. Hadis disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Hadis ini seperti hadis yang tadi, derajatnya adalah hadis yang hasan. Dihasankan oleh para ulama, bagaimana dihasankan juga oleh Asy-Syal Albani di dalam Sahih Ibnu Majah di nomor hadis 2156 dan di dalam Al-Irwa nomor 2251. Beberapa hadis ini menjelaskan tentang diyat untuk orang-orang kafir, tapi orang kafir yang maksum darahnya, yang dilindungi darahnya. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqlu ahli dhimmah. Aqlu maknanya adalah diyatu. Aqlu ahli dhimmah, diyatu ahli dhimmah, diyatnya orang-orang kafir dhimmi. Ahlu dhimmah ini adalah orang-orang kafir dhimmi. Ahlu dhimmah, orang-orang kafir dhimmi ini adalah hum ba'dul kufar, mereka adalah sebagian orang-orang kafir yang mereka itu tetap di atas kekafiran mereka, yang mereka tetap di atas kekafiran mereka. Dan mereka hidup berada di negeri kaum muslimin, dan mereka membayar jizyah setiap tahun dan tunduk taat dengan hukum-hukum agama Islam untuk mereka. Itu orang ahlu dhimmah, itu orang kafir dhimmi, ya. Nah, orang untuk menjadi kafir dhimmi itu ada akadnya, ya. orang untuk menjadi kafir zimmi itu ada akadnya yang diistilahkan disebut dengan akdu zimmah, ya. Ada akadnya, ada perjanjiannya untuk bisa mendapatkan keamanan dan perlindungan, ya. Untuk bisa mendapatkan keamanan dan perlindungan. Nah, mereka orang-orang kafir yang sudah melakukan akdu zimmah, melakukan akdu zimmah, maka menjadi kafir zimmi, yaitu mereka ikrar untuk tetap di atas kekafiran mereka dengan syarat mereka membayar jizyah, bayar pajak istilahnya, upeti, dan mereka taat berpegang dengan ketentuan-ketentuan agama yang ditetapkan untuk mereka. Jadi orang-orang kafir yang mereka hidup di negerinya kaum muslimin, kemudian mereka ikrar untuk tetap di atas kekafiran mereka. Yang Nasrani mereka ikrar untuk tetap jadi Nasara. Yang Yahudi mereka ikrar untuk tetap jadi Yahudi. Kemudian mereka bersedia untuk membayar jizyah dan berpegang teguh mentaati dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam untuk mereka. Syariat menetapkan mereka dalam berpakaian seperti ini, dalam bermuamalah seperti ini, ya, ada ketentuan-ketentuannya untuk mereka, ya. Mereka tetap di atas kekafiran, tetapi di dalam melaksanakan peribadahan dan syiar mereka ada ketentuan-ketentuannya. Mereka taat, mereka tunduk, kemudian mereka setiap tahunnya membayar jizyah. Yang kalau dulu ditentukan 1 dinar per kepala, 4,25 gram emas. Walaupun itu bukan suatu ketentuan tetap itu diserahkan kepada imam, diserahkan kepada penguasa. Lah, orang kafir yang seperti disebut dengan kafir zimmi, mereka itu orang-orang kafir yang maksumudam, yang darahnya dilindungi, darahnya, hartanya, jiwanya dilindungi, haram mereka dibunuh. Nah, haram mereka dibunuh, haram dialirkan darahnya, haram dirampas hartanya, haram dirusak kehormatannya, haram dijadikan sebagai budak dan tawanan, ya. Nah, kalau ada yang melakukan jinayah kepada mereka, tindak pembunuhan umpamanya membunuh mereka, ya, maka terkena diyat. Nah, diyatnya dikatakan oleh Rasulullah, nisfu aqlil muslimin, separohnya diyat kaum muslimin, separohnya diyat kaum muslimin. Dari sisi dilindunginya sama seperti kaum muslimin juga dilindungi. Dari sisi haram ditumpahkan darahnya sama, diharamkan untuk ditumpahkan darahnya. Dilindungi di dalam Islam. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-29. Sebutkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tetapi dari sisi haram mereka diperangi, wajib mereka dijaga hartanya, kehormatannya, kemerdekaannya, tidak boleh disakiti, ya. Dan orang yang menyakiti juga mendapatkan hukuman, ya. Tapi beda dari sisi apa, nilai sekufunya beda, ya. Nilai sekufunya beda. Nah, karena itu kalau seandainya ada orang Islam sampai membunuh mereka, tidak kisos, karena enggak sekufu. Namun terkena diat lah, diatnya itu adalah separohnya diatnya kaum muslimin. Kalau diatnya orang Islam yang merdeka dalam jinayah pembunuhan 100 ekor unta, maka mereka 50 ekor unta. Jadi kalau ada orang membunuh kafir zimmi, diatnya bukan 100 ekor unta tapi 50-nya, setengahnya diatnya kaum muslimin. Demikian juga orang kafir mu'ahad, sebagaimana Nabi nyatakan diatul mu'ahadi nisfu diatil hurri. Diatnya orang kafir mu'ahad setengahnya diat orang yang merdeka. Artinya orang merdeka dari kaum muslimin diatnya 100 ekor unta. Nah, untuk kafir mu'ahad separuhnya, yaitu 50 ekor unta. Lah orang kafir mu'ahad ini termasuk orang kafir yang mendapatkan jaminan perlindungan keamanan. Haram mereka diperangi, haram dibunuh, dialirkan darahnya, haram dirampas hartanya, haram dirusak kehormatannya. Nah, untuk menjadi kafir mu'ahad ini juga seperti kafir dzimmi, ada akadnya di situ, ya, ada akadnya. Sebagaimana disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, ya. Di dalam surat Al-Anfal, dalam surat Al-Maidah, dalam surat At-Taubah, juga beberapa ayatnya sebutkan. Yang orang kafir mu'ahad itu adalah orang kafir yang mereka diberi jaminan keamanan, perlindungan, setelah mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin, perjanjian dengan kaum muslimin dengan pemerintah muslimin. Nah, seperti disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-29 dan yang lainnya. Nah, mereka adalah orang kafir mu'ahad dan mereka tinggalnya tidak di negeri muslim. Beda kalau kafir dzimmi ada di negeri muslim tinggalnya, sedangkan kafir mu'ahad tidak. Tapi sudah punya perjanjian dengan kaum muslimin, sudah punya perjanjian dengan kaum muslimin, ya. Walaupun juga mungkin mereka datang ke negerinya kaum muslimin, mereka mendapatkan perlindungan. Lah haram mereka untuk dibunuh, sebagaimana sudah kita ketahui dalam beberapa hadis yang sudah kita lewati, ya. Membunuh mereka adalah haram dan pembunuhnya dikatakan Rasulullah akan mencium bau sorga. Nah, membunuh mereka terkena diat separuhnya diatnya kaum muslimin yang merdeka, yaitu 50 ekor unta. Kemudian masih ada satu golongan orang kafir yang dilindungi dan haram untuk diperangi, haram untuk ditumpahkan darahnya, haram untuk dirusak kehormatannya, dirampas hartanya, yaitu al-musta'min, Al-musta'min, orang kafir yang meminta perlindungan. Ya, orang kafir yang meminta perlindungan kepada orang Islam. Seperti disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Ya. Dan setiap orang Islam punya hak. Setiap orang Islam punya hak untuk melindungi orang kafir yang meminta perlindungan. Dengan syarat orang Islamnya itu balig dan berakal. Ya. Dan melakukan dengan kemauan sendiri, bukan karena paksaan, dalam keadaan sadar. Ya. Nah, kalau ada orang Islam melindungi orang kafir yang meminta perlindungan, maka perlindungan ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Dan haram bagi kaum muslimin untuk sampai memeranginya, membunuhnya, merusak kehormatan dan yang lainnya. Setiap kaum muslimin sah untuk melindunginya. Bahkan wanita juga punya hak dan sah perlindungannya. Karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah menyatakan kepada seorang sahabiah yang bernama Ummu Hani, "Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani." Sungguh kami melindungi orang yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani. Ya. Bahkan budak muslim, ketika ada orang kafir yang meminta perlindungan, kemudian dia menyatakan melindungi, itu juga sah. Dan ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Ya, berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Ya. Jadi setiap orang Islam punya hak untuk melindungi orang kafir yang minta perlindungan. Namun perlindungannya dari individu-individu kaum muslimin itu sifatnya tidak umum. Kalau yang perlindungan umum itu hanya haknya imam, haknya penguasa saja. Melindungi kaum musyrikin, melindungi semua kaum kafir dari satu daerah atau satu tempat atau satu negara. Nah, kalau itu hanya penguasa, hanya imam. Tapi kalau orang per orang, setiap orang Islam punya hak. Nah, orang yang sudah mendapatkan jaminan perlindungan karena meminta perlindungan, karena ingin berdagang umpamanya, atau karena ingin mendengarkan syariat, mengetahui dan mendengarkan syariat Islam, maka dia disebut kafir musta'min. Dia dilindungi. Kalau sampai ada tindak pembunuhan, maka yang membunuh terkena diat, terkena denda. Setengahnya diatnya orang Islam, yaitu 50 ekor unta. Kemudian yang berikutnya, Nabi menyatakan aqlul mar'ati mithlu aqlil rajul. Sebentar ya. Jadi untuk orang kafir dari sisi maksum atau tidak itu terbagi menjadi 4 ya. Ada kafir zimmi, kafir muahad, kafir musta'min, dan yang satunya kafir harbi. Lah, dari 4 ini yang mendapatkan perlindungan itu 3. Al-musta'min, al-muahad, zimmi. Ada pun yang kafir harbi tidak. Ya, kafir harbi. Kafir harbi itu yang mana? Yang tidak masuk ke 3 golongan tadi. Yang tidak masuk golongan tadi. Sehingga kalau kita simpulkan, orang-orang yang maksum darahnya, yang dilindungi darahnya dan hartanya, itu ada 4. Muslim, kafir musta'min, kafir zimmi, kafir mu'ahad. Ya. 4. Ya, Muslim, kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'min. Nah, 1 orang kafir yang tidak mendapatkan hak perlindungan, yaitu kafir harbi. Kemudian yang terakhir di dalam hadis ini, Nabi menyatakan diatnya wanita sama seperti diatnya pria, ya. Sampai mencapai 1/3 dari diatnya wanita. Kalau sudah sampai 1/3 atau lebih, maka diatnya wanita, setengah diatnya laki-laki. Sepertiga ke bawah itu sama diatnya pria dengan wanita. Tapi kalau sudah sepertiga terus ke atas, ini diatnya wanita separoh dari diatnya laki-laki. Diat yang sempurna itu berapa? 100 ekor unta. 100 ekor unta. Ini yang sempurna. Nah, kalau sepertiga umpamanya wanita terpotong satu jarinya, diatnya berapa? Diatnya 10 ekor unta. Sudah sampai sepertiga apa belum? Belum, berarti sama. Jari-jarinya wanita 1/10 ekor unta, laki-laki juga 10 ekor unta. Begitu. Kemudian dua jari berapa? 10 sama 10 kan 20. Sudah sampai sepertiga belum? Belum. Berarti sama sih sama dengan laki-laki 20. Kalau sampai 4 jari berapa? 40. Lewat sepertiga? Lewat. Nah, kalau sudah lewat sepertiga atau sepertiga lewat, sudah bukan, sudah tidak sama, tapi setengahnya. Begitu. Berarti kalau umpamanya wanita terpotong jarinya 4, ini sudah lewat sepertiga, maka diatnya berapa? Diatnya berapa? 20. Karena sudah lewat sepertiga. Kalau lek sepertiga ke atas, ini wanita separohnya laki-laki. Tapi kalau ke bawah, sepertiga ke bawah sama dengan laki-laki. Ini yang dimaksud hatta yablugha thulutha min diyatiha. Nah, berarti kalau ada wanita dibunuh atau terbunuh, diatnya berapa? Diatnya setengahnya, karena namanya terbunuh kan 100. 100 ini jelas sudah lewat 5, maka karena sudah lewat dari sepertiga, maka untuk wanita 50 ekor unta, separuhnya laki-laki. Begitu. Kalau ada wanita giginya rontok 1 karena tindak kejahatan orang lain, sama apa tidak diatnya dengan laki-laki? Sama. Berapa? 5 ekor unta. 5 ekor unta kan masih di bawah sepertiga. Sama gitu loh. Kalau masih di bawah sepertiga, sama dengan laki-laki. Tapi kalau sudah lebih, maka setengahnya. Begitu. Nah, untuk orang kafir dhimmi, wanita, kalau kafir dhimmi setengahnya orang Islam. Nah, kalau wanitanya dari mereka, makanya ada orang kafir dhimmi terbunuh laki-laki, maka diatnya berapa? Setengahnya berapa? 50, ya kan? 50 ekor unta. Lah, kalau wanita dari mereka setengahnya lagi, berarti 25. Begitu. Kalau jari-jarinya orang kafir dhimmi satu berapa? Kalau orang kafir dhimmi itu dari paling awal sampai paling akhir setengah terus. Gitu loh maksudnya. Kalau jari-jarinya orang kafir dhimmi umpamanya satu terpotong berapa? 5. Ya kan? 5. Nah, kalau wanita dari mereka terpotong jari-jarinya 2, berapa? 5, karena separohnya lagi dari wanita dari laki-lakinya mereka. Begitu. Bisa difahami? Ya, kalau mudah-mudahan bisa difahami. Kalau masih kurang, ya insyaallah pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika